Muazzinun. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat dari awal, ya, itu kalimat beritanya itu pertama jar majrur. Kalimat kedua atau nomor dua jar majrur lagi. Ketika nomor tiga idofah mudof atau mudofun ilaih. Ya. Nomor empat jar dan majrur lagi. Nomor lima masih juga jar dan majrur. Nomor enam jar dan majrur. Huruf jar dan isim majrur. Nah yang keenam itu isim mufrad, ya, isim mufrad. Zalika rajulun itu laki-laki. Zalika rajulu muadzinun, laki-laki itu seorang azan, seorang yang azan. Nah, muadzin itu bukan jar majrur, bukan idofah, tapi isim mufrad, ya, kayak gitu. Nah, kata tunggal kan? Baik. Jadi kabarnya itu bisa bermacam-macam. Tidak satu jenis saja. Misalkan hadzar rajulu tajirun harus begini saja, tidak. Kadang-kadang hadzar rajulu, ya, misalkan apa namanya hadzar rajulu misalkan minal hindi, misalkan gitu ya. Hadzar rajulu minal hindi, enggak mesti tajirun gitu ya. Hadzar rajulu misalnya ibnu abihi kan gitu, anak bapaknya kan gitu. Nomor 8 dikit lagi karena sudah masuk isya. Silakan nomor 8 atau mahi. Hadhihi apa itu? Jangan lupa atau apa artinya baydotun? Telur ya, heeh. Hadhihi baydotun, betul. Terus? Hadhihi baydotun kabiratun. Nah, baydotun ketika ditambahkan alif lam, maka jenisnya alif lam yang mana? Samsiah apa komariah? Iya, ketika kata baydot itu, jadi akhirnya dibaca hadhil baydotu. Ah, gitu ya. Hadhil baydotu kabi rotun, iya. Ini telur. Telur ini besar. Nomor 9. Hadza mindilun. Bagus. Hadza mindilu wasikhun. Iya, bagus. Hadza mindilun, hadzal mindilu wasikhun. Apa artinya? Ini sapu tangan. Betul. Sapu tangan ini kotor. Ah, gitu. Terakhir nomor 10, silakan. Hadhihi khatibatun. Betul. Bagus sekali ya. Apa artinya hakibah, jangan lupa? Tas ya, ini tas. Hadhihi hakibatun, ini tas. Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Pas pisan ya. Tas ini milik Pak Guru. Tapi kita baca bersama-sama. Dari awal ya. Nomor 1 dari nomor 1. Hadat tabibu minal hindi. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Zalikal waladu ibnul mudarrisi. Tilkas sa'atu min suwisaro. Hadzal baitu lil muhandisi. Hadzal qalamu li Abbasin. Zalika ar-rajulu muadzinun. Zalika ar-rajulu muadzinun. Hadhil baydatu kabiratun. Hadhil baydatu kabiratun. Hadzal mindilu wasikhun. Hadzal mindilu wasikhun. Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Baik, naktafi bihadzal qadar. Wa sanwasil insyaallah fi filqa'il qadim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.